من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا الله berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian empat perkara yang kita akan bahaskan dalam satu paket pengajian, yaitu mujahadah, muraqabah, mukasyafah dan musyahadah, untuk mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini empat pengajian pula, yaitu uzlah, menjauhkan diri daripada pengaruh selain Allah yang mempengaruhi kita, yang menyibukkan kita dan yang menenggelamkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan uzlah maka kita akan bersama dengan Allah. Namun untuk bersama dengan Allah, Allah telah menyediakan jalannya untuk menujunya. Jalan tersebut adalah jalan taubat, kembali kepada Allah. Setelah uzlah, taubat. Setelah taubat, kembali kepada Allah, jalan kembali kepada Allah mesti kita tempuh. Kita tempuh. Bagaimana cara menempuh jalan kembali kepada Allah? Tajuk yang ketiga sebelum ini adalah dengan berzikir. Dengan berzikir kepada Allah. Kemudian tajuk yang berikutnya, yang keempat, untuk dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, bukan hanya berzikir dengan mulut saja, tetapi berzikir, berzikir dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang dipenuhi oleh iman. Apabila hati dipenuhi dengan iman, kemudian berzikir kepada Allah, maka hati itu ketika berzikir, berzikir dalam keadaan khusyuk. Maka kita sudah bahaskan empat perkara sebelum ini: uzlah, taubat, zikir dan khusyuk, untuk mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Untuk menyempurnakan pembahasan zikir, hendaklah diusahakan dengan sungguh-sungguh sebanyak mungkin, semampu mungkin. Karena zikir adalah yang kita usahakan dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebersamaan dengan Allah. maka zikir yang sungguh-sungguh adalah zikir yang diusahakan dengan mujahadah. Kemudian zikir akan bernilai tinggi bukan hanya sungguh-sungguh atau banyak berzikir, tapi zikir tersebut adalah zikir dalam keadaan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut muraqabah. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apabila kita berzikir dengan sungguh-sungguh dan merasa sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinding-dinding penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terangkat. Akan terangkat. Ketika itu kita sebut keadaan kita dalam keadaan mukasyafah. Ini hanya akan dirasakan dan akan diketahui oleh orang yang menempuh jalan ini. Apabila tidak menempuhnya, maka perkara yang kita sampaikan ini hanyalah sebagai pengetahuan saja, tapi tidak akan melihatnya sebagai satu pengalaman dan tidak akan dapat merasakannya karena tidak pernah menjalaninya. Bagaimana akan merasakannya kalau tidak pernah menjalaninya? Kemudian apabila dinding-dinding penghalang itu terangkat, muka syafa telah berlaku, maka akan nampaklah apa yang tidak biasanya nampak. Melihat apa yang tidak biasanya dilihat, menyaksikan apa yang tak biasanya disaksikan, maka keadaan ketika itu disebut keadaan musyahadah. Mukasyafah dan musyahadah akan kita bahas selepas ini insyaAllah. Namun sekarang ini yang kita bahas adalah muraqabah. Namun pembahasan kita ini tidak akan panjang karena keadaan saya yang kurang selesa. Malam baru saja sambut gigi. 3 malam sebelumnya tak tidur malam. Nah, maka mungkin hari ini kita akan singkatkan saja. Yang penting, poin-poin penting daripada perkara ini tersampaikan. Kalau tidak, tak sampai hati pula sekali sebulan datang, tak pula menyampaikan pengajian. Baik, ayat yang kita pilih untuk membahaskan perkara ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat yang ke-218, 219 dan 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwa as-sami'ul 'alim." Pendek-pendek saja ayat ini. Saya terjemahkan ayat ini terlebih dahulu. Allazi yang yaraka melihatmu, atau boleh tambah kata sedang melihatku. Karena kata yara di sini fi'il mudhari, iaitu kata kerja bentuk sekarang. Yang sedang melihatmu, siapa yang sedang melihat? Allah Subhanahu wa taala. Mu, siapa yang sedang dilihat? Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama tafsir sepakat itu tafsirannya. Yang sedang melihatmu, bila sedang melihatmu, hina ketika takumu, kamu sedang berdiri. Kamu sedang berdiri, tafsirannya sedang berdiri salat. Wa taqallubaka, dan pergerakanmu yang bergerak berkali-kali. Taqallub maknanya pergerakan berkali-kali, berbolak-balik. Taqallubaka, pergerakanmu, mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sajidin, di tengah orang-orang yang sujud. Maksudnya Rasulullah jadi imam, para sahabat menjadi makmum. Nah, Allah melihat pergerakan Rasulullah ketika Rasulullah menjadi imam. Innahu, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, huwa, dia as-sami'u, maha mendengar. Siapa yang menirunya? Al-alim, maha mengetahui. apa-apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi ayat ini ayat berkenaan tentang Allah dengan Rasulullah atau Allah bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah beribadah kepada Allah, karena Rasulullah bermujahadah dalam beribadah, maka sampailah keadaan Rasul kepada keadaan muraqabah, yang mana Rasulullah merasa Allah melihat baginda, dan memang Allah pula memberitahu kepada Rasulnya, wahai Muhammad, memang aku sedang melihatmu beribadah ketika kamu berdiri dalam ibadahmu, dan ketika kamu bersama dengan sahabat-sahabatmu dalam salat jemaahmu. Sesungguhnya aku maha mendengar apa yang kamu seru, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini ringkasan ayat. Kedudukan ayat kaitannya dengan tajuk kita. Baik, kita ulang sekali lagi ayat ini. Dialah Allah yang melihatmu, wahai Muhammad, ketika kamu berdiri dalam ibadahmu. Berdiri dalam ibadah, ibadah itu sebenarnya ada rukuk. Kalau rukuk tidak berdiri. Ada sujud, sujud tidak berdiri. Ada duduk, duduk tidak berdiri. Berdiri ketika kita membaca doa istikharah, kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah, kita berdiri. Atau iktidal, kita berdiri. Berdiri dalam solat adalah mujahadah, kesungguhan. Banyak orang tak sanggup untuk berusaha dalam berdiri ini. Akhirnya ia pun beribadah dengan duduk. Rasulullah bermujahadah dalam beribadah. Nah, mujahadah Rasulullah adalah karena Rasulullah merasa, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat Rasulullah beribadah. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Asyur menafsirkan ayat ini, kata yaraka maknanya adalah ru'yatut taqabbul. Ru'yatut taqabbul. Allah melihat Rasulullah itu adalah melihat penerimaan. Taqabbul. Jadi kata taqabbalallahu minna wa minkum, lalu kita sebut ini selepas salat, hendaklah diterimalah amalan kami dan amalan kita semua setelah kita selesai salat. Nah, Allah melihat Rasulullah adalah melihat penerimaan. Ibadah yang Rasulullah lakukan itu adalah ibadah yang diterima di sisi Allah. Dan Rasulullah ingin ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Karena Allah pasti melihat ibadah yang kita lakukan. Apabila kita melakukannya dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Ikhlas dan sungguh-sungguh itu adalah mujahadah. Ini sudah kita bahas dalam pengajian yang lalu. Ikhlas, sungguh-sungguh, maka ibadah yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan tersebut adalah penglihatan penerimaan. Ru'yatu taqabbulin. Maka pasti akan membuahkan satu keadaan. Keadaan muka kafah. Berikutnya lagi, Allah adalah yang sedang melihatmu ketika kamu berdiri. Disebut di sini berdiri, bukan tusalli, tapi berdiri sebagai mewakili salat. Kerana usaha yang sungguh-sungguh dalam salat adalah berdiri itu. Maka rukun salat itu di antaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Kecuali kalau sudah tak mampu, maka silakan duduk. Kalau tak mampu juga duduk, silakan berbaring. Tetapi letak falsafah berdiri itu adalah usaha sungguh-sungguh mujahadah. Nah, buah mujahadah itu adalah Allah melihat apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Allah melihatmu, sedang melihatmu ketika kamu berdiri di dalam ibadahmu, dalam solatmu. Wa taqallubaka fi sajidin, dan pergerakanmu di tengah orang-orang yang sujud. Siapa orang-orang yang sujud bersama Rasulullah? Para sahabat. Sebab yang hidup bersama Rasulullah dan para sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama-ulama ini yang datang kemudian. Yang bersama dengan Rasulullah adalah para sahabat. Dan kalau Rasulullah solat jamaah bersama para sahabat, Rasulullah sebagai apa? Sebagai imam atau sebagai makmum? Sebagai imam. Sebagai imam. Kemudian para sahabat yang lainnya sebagai makmum. Makmum di belakang atau di hadapan? Di belakang Rasulullah. Kalau tadi imam di hadapan, tahu tidak imam itu apa yang dibuat oleh makmum di belakang? Tak tahu. Tidak tahu. Tetapi Rasulullah wataqallubaka fi sajdi, dan Allah melihat pergerakan-pergerakanmu fi as-sajdi, fi di sini di tengah orang-orang yang sujud. Fi. Bukan amam as-sajdi, di hadapan orang-orang yang sujud. Padahal dimaksudkanlah para sahabat yang berada di belakang Rasulullah. Aku melihatmu, wahai Rasulku, pergerakan-pergerakanmu di hadapan, di tengah-tengah orang-orang yang bersujud. Pergerakan apa yang Rasulullah, pergerakan apa yang Allah lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat yang sedang bersujud. Bersujud di sini maksudnya salat berjamaah. Pergerakan apa? Ini dia muka sahabat. Dan ini silakan lihat dalam tafsir, dan dibahaskan. Tafsir Imam Tabari boleh lihat. Dalam tafsir Imam Qusairi lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Bahkan dalam Muwatta Imam Malik pun juga disebutkan muka sahabat di sini berlaku. Karena muraqabah telah didapatkan, karena Allah telah melihat Rasulullah. Rasulullah merasa Allah melihat, dan memang Allah sedang melihat. Ayat ini menunjukkan kalau Imam Said Tantawi menyebutkan ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang jenjang yang ketiga yang dilalui oleh seorang hamba dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas mujahadah dan muraqabah. Dalam Riyadhus Salihin juga disebutkan kalau muraqabah ini sama dengan ihsan. Ihsan. Apa ihsan? Ihsanun. Malaikat Jibril datang bertanya kepada Rasulullah. Hadis riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki bentuk rupa yang baik, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Lutut Malaikat Jibril itu menghimpit lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ma huwa al-ihsan?" Apa dia ihsan? Rasulullah menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu mujahadah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak mampu melihatnya, tapi kamu tetap yakin ada muraqabah. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia sedang melihatmu. Maka ayat ini menyambutnya, allazi yaraka, dialah Allah yang melihatmu. Hina taqumu, ketika kamu berdiri wahai Muhammad. Bermakna Rasulullah sudah sampai ke derajat atau kedudukan ihsan, muraqabah. Lalu buahnya apa? Dapatlah keadaan berikutnya. Keadaan berikutnya wa taqallubaka fi sajidin, yaitu pergerakan-pergerakan kamu di tengah para sahabat yang ikut salat bersamamu. Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis. Hadis tentang buah yang Rasulullah dapatkan selepas sampai ke kedudukan muraqabah, yaitu Rasulullah mengetahui apa yang dibuat oleh para sahabat di belakang. Imam berada di mana? Di hadapan. Tapi Rasulullah tahu apa yang dibuat oleh para sahabat di belakang. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam Malik. Kita akan lihat dalam Muwatta Imam Malik. Dan ini disebut juga oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau. Bahkan bukan hanya barisan stok saja yang dilihat. Si Rasulullah, apakah Rasulullah melihat ke belakang begini ketika imam? Tidak. Karena Rasulullah menyeru kalau imam hendaklah melihat ke tempat, setiap orang yang salat hendaklah melihat ke tempat sujud. Dan dilarang imam melihat ke belakang. Tapi Rasulullah dapat melihat setiap sahabat yang ada di belakang. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Ma yakhfa 'alayya," tidak tersembunyi bagiku khusyu'akum wa ruku'akum. Khusyuk kamu dan rukuk kamu. Bukan hanya berdiri saf saja, tetapi khusyuk. Khusyuk itu lebih tersembunyi lagi. Khusyuk itu di mana letak? Di hati letak. Khusyuk para sahabat ni, setiap satu ini Rasulullah tahu mana yang khusyuk, mana yang tak khusyuk. Wa ruku'akum dan rukuk kamu, mana yang sempurna, mana yang tak sempurna. Itu apa namanya itu? Apa namanya? Kacau. Siapa yang pernah jadi imam tahu makmumnya seperti apa? Kata takonduk membawa makna berkali-kali dan bukan satu bentuk. Takonduk, ada kata sabdu di sini, membawa makna berkali-kali. Sama dalam ayat yang lain, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Kami melihat berulang kali kamu menghadapkan wajahmu ke langit mengharap supaya kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Berkali-kali, bukan sekali dua, berkali-kali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah berulang kali mengetahui, bukan sekali dua kali, tidak, berkali-kali mengetahui bagaimana keadaan khusyuk para sahabat. Para sahabat itu berapa ramainya di belakang? Sahabat Nabi berapa ramai? Sungguh ramai. Mengetahui, ma yakhfa 'alayya khusyu'akum wa ruku'akum, tidak tersembunyi bagiku khusyukmu dan rukukmu. Inni la'arakum, sesungguhnya aku betul-betul arakum, melihatmu. Ara dari kata yara, ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat dengan apa? Dengan mata. Kalau kita ru'yat hilal untuk masuk bulan Ramadan, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Memang ada melihat dengan hati, tapi tak disebut ru'yat. Ru'yat baru disebut ru'yat kalau melihat dengan mata. Inni la'arakum baina zahri, aku melihatmu dari belakang, dari belakangku. Artinya tanpa aku menoleh ke belakang, belakangku ini boleh melihat apa yang kamu lakukan. Dan bukan melihat badanmu saja yang berdiri bersopap, tapi juga melihat rukukmu dan juga melihat khusyukmu. Itu pencapaian-pencapaian daripada kebersamaan, daripada usaha yang kita lakukan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mana zikirmu? Allah mendengar zikir, yaitu seruan ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya atau dengan apa saja dari firman-firman-Nya. Fadhkuruni adzkurukum, ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Aku ingat kepadamu dengan memberikan karunia-karunia, keistimewaan-keistimewaan kepadamu. Aku tidak akan tinggalkan hambaku yang mengingatku. Al-Alim, Maha mengetahui. Tak akan ada yang luput daripada pengetahuan Allah. Di tempat yang tersembunyi sekalipun, kalau menyeru Allah, tak ada orang lain yang mengetahui. Menyeru Allah, Allah Maha mengetahui. Sudah nampak apa yang sudah datang, apa yang telah sudah sampaikan ini. Maka selesai sudah pengajian yang kedua, yaitu murah kubah. Sudah selesai tanggungjawabnya. Karena perkara penting sudah disampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Sebenarnya sekarang sedang sakit ini. Ya baik. Baik. Baik. Baik. Lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, umpamanya kalau di ini la haula wala quwata illa bila, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah ada kekuatan. Kalau tak ada bersama dengan Allah, tak bersama dengan Allah tak ada kekuatan. Falsafah mudah. Allah punya sifat apa? Sempurna. Kita manusia, kita ini punya sifat apa? Sifat kekurangan. Tak ada di antara kita ini yang punya kesempurnaan, tak ada. Kita punya sifat kekurangan, kurang. Nah, lillah. Satu lillah, satu lagi lillah. Yang ditanyakan lillah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Maka bila kita beribadah kerana Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu makna lillah. Kita lakukan semua kerana Allah. Itulah tujuan hidup kita. Kalau lillah, kita ini punya sifat kekurangan. Dalam beribadah kepada Allah, tak akan mungkin kita dapat beribadah kalau Allah tak bagi kekuatan kepada kita. Kalau Allah tak bagi kekuatan, kita tak boleh beribadah. Karena kekuatan itu daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ramai orang tak diberi kekuatan untuk beribadah. Untuk melangkahkan kaki ke surau pun dia tak mampu. Tak dapat beribadah menuntut ilmu. Tak dapat beribadah salat. Berdiri pun tak mampu, duduk pun tak mampu. Berbaring pun, ketika berbaring pun tak mampu. Karena Allah tak beri kekuatan. Dengan bersama Allah, karena kita punya sifat kekurangan, tak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Allah yang sempurna itu berikan kekuatan kepada kita. Akhirnya dengan